Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Alhamdulillah mulai kesempatan kali ini kita akan membahas kelompok keterangan yang mansub ya. Kita telah membahas bahwasanya di antara kata keterangan dalam kalimat ada yang majrur ya seperti mudhof ilaih ya dan jar majrur. Kemudian ada juga yang tergantung kata yang atau objek yang sedang dibahas yang masuk ke dalam kelompok tawabi ya, yang i'rabnya tidak mutlak ya, artinya kalau yang diikuti marfu maka ya marfu, yang diikuti mansub maka ya mansub, yang diikuti majrur maka ya majrur. Maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas kelompok keterangan dalam kalimat yang ia wajib mansub ya, dan jumlahnya banyak, bahkan bisa dikatakan hampir ya seluruh keterangan ini mansub ya. Hanya sedikit yang majrur, seperti yang sudah saya jelaskan, hanya dua saja. Selebihnya mansub, ya. Ya, selebihnya mansub. Karena yang marfu tidak ada. Tidak ada keterangan dalam kalimat yang marfu. Ya. Karena marfu ini khusus untuk kedudukan utama biasanya dalam kalimat, bukan sebagai keterangan tambahan. Tayib, yang pertama kita akan membahas keterangan yang mansub ini adalah tentang masdar ya, tentang masdar. Masdar yang dimaksud di sini sama dengan istilah yang digunakan dalam ilmu tasrif ya, yaitu tasrif ketiga dalam ilmu tasrif ya. Fil madi fil mudhari masdar. Nasara yansuru nasran, kata bayak tubuh kita batan ya daraba ya dribu darban ya. Ketika ada suatu kalimat dalam bahasa Arab, jumlah fi'liyah ya, jumlah fi'liyah yang diiringi dengan masdarnya. Jadi setelah ada jumlah fi'liyah, ada fi'il, ada fa'il, kemudian ada masdarnya, maka masdar dalam kalimat tersebut yang pertama berfungsi sebagai penguat, ya, berfungsi sebagai penguat. Contohnya misalkan, kalau kita mengatakan dorobtuka dorban, ya, dorobtuka dorban, ya, kita mengatakan sebenarnya dorban merupakan masdar dari doroba. Ketika kita mengatakan dorob tuka dorban, maka kalimat ini akan memiliki makna penguatan, ya. Artinya adalah saya akan benar-benar memukulmu, ya. Dorob tuka dorban. Saya benar-benar memukulmu, ya. Kemudian contoh lain, misalkan fiilnya nasoro yang artinya menolong, ya. Nasoro yang artinya menolong, masdarnya adalah nasron. Ketika kita mengatakan ansuruka nasron ya, saansuruka nasron misalkan. Saansuruka nasron. Saansuruka nasron. Saya akan benar-benar menolongmu ya. Saya akan benar-benar menolongmu. Contohnya lagi misalkan kataba ya, artinya menulis ya. Misalkan kata betul ar-risalata ya, kata betul ar-risalata ilaika kitabatan ya, kata betul ya ar-risalata ilaika kitabatan, saya benar-benar akan menuliskan surat untukmu ya. Nah maka bila kita perhatikan semua pola dengan susunan jumlah fi'liyah yang diakhiri dengan masdar, yang diiringi dengan masdar, maka ia akan memiliki makna ya yang bersifat penekanan, artinya ada makna penekanan yang kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia mungkin bisa kita gunakan benar-benar ya, yidorob tuka dorban, saya benar-benar telah memukulmu ya, kata betul kita batan, saya benar-benar telah menulis ya. Ini penggunaan masdar, dan masdar ini ketika kita mengi'rabnya disebut juga dengan maf'ul mutlak ya. Jadi kalau kita i'rab ya, kita i'rab misalkan tadi dorobtuka, dorobtu fi'il fa'il, kemudian ka di sini menjadi maf'ul bi, dorban ini maf'ul mutlak mansub ya. Maf'ul mutlak mansub. Ya, jadi istilah masdar kalau kita i'rab dalam praktek i'rab nantinya kita akan mengatakan bahwa masdarnya dalam maf'ul mutlak. Tayib, ini salah satu fungsi masdar yang pertama, yaitu memberikan penekanan dalam kalimat. Yang kedua fungsinya adalah untuk penyerupaan, ya, untuk penyerupaan. Contohnya misalkan ya, dorabtuhu dorbal asadi, ya, saya memukul ya seperti pukulan singa. Maksudnya saking kencengnya pukulannya, maka ia seakan-akan menyerupakan pukulannya itu dengan terjangan singa. Nah, ini disebut dengan masdar juga ya, maf'ul mutlak, yang fungsinya adalah menjelaskan penyerupaan ya. Tayyib, jadi masdar ini ya ketika mengiringi jumlah fi'liyah ya, maka ada dua fungsinya. Yang pertama sebagai penekanan ya, taukid. Yang kedua sebagai penyerupaan ya. Contohnya tadi kalau penekanan, dorabtuhu dorban, saya telah memukulnya. Saya benar-benar telah memukulnya. Yang kedua, selain untuk penekanan, ia untuk penyerupaan ya. Misalkan dorabtuhu dorbal asad, saya memukulnya dengan pukulan singa ya. Dan ini insyaallah sangat mudah karena setiap jumlah fi'liyah dalam Al-Qur'an, dalam hadis ya, yang diiringi dengan masdarnya setelah jumlah fi'liyah tersebut, maka sudah pasti ia adalah masdar yang dimaksud dalam pembahasan ini ya. Dan ia wajib mansub ya. Contohnya dalam Al-Qur'an ya, di dalam surat Al-Ahzab ya, ayat 33, di sana disebutkan ya, وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرُّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى ya. Dan diamlah dan menetaplah di rumah-rumah kalian, وَلَا تَبَرُّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى, dan janganlah kalian bersolek ya, seperti bersoleknya wanita jahiliyah yang pertama. Maka kata tabarruja ini merupakan masdar dari kata tabarruja ya. Tabarruja, wazannya tafa'ala, tabarruja ya tabarruju, tabarrujan ya, masdar dari tabarruja. Dan la tabarrujna merupakan fi'il nahi domir antuna ya. Asalnya la tatabarruj, kemudian karena ada dua ta, maka ta-nya dibuang menjadi la tabarruj, la tabarruja, la tabarruju, la tabarruji, la tabarruja, la tabarrujna ya. Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula ya. Maka tabarruja ini merupakan maf'ul mutlak ya, masdar mansub ya. Dan janganlah kalian bersolek seperti bersoleknya wanita jahiliyah. Dan janganlah kalian berdandan ya, jangan kalian berhias diri, ya ini larangan untuk wanita, seperti berhiasnya para wanita jahiliyah ula. Maka tabarruja di sini merupakan contoh masdar ya, karena fiilnya sudah jelas ya, tabarrujna ini fiil nahi, fa'ilnya jelas antunna, dan tabarrujna ini adalah masdarnya, maka ia merupakan contoh maf'ul mutlak atau masdar. Baik, ana rasa cukup ya untuk penjelasan tentang masdar ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.